Silakan. Ini namanya Torik. Ya, Torik. Ya, saya suka kenalkan. Ini Torik. Bahasa Arabnya ini Hada. Hada Torik. Jadi kita singkat jadi Hatori. Ini namanya Hatori. Ya, Hada Torik. Jadi Torik ini ada kisahnya. Dulu ada kucing liar, ibunya ini main, kita rawat sampai ibunya mati, tinggalkan 3 anak. Nah, terus yang bertahan ini. Nah, sekarang udah tumbuh besar. Torik ini tuh kucing liar tadinya, teman-teman. Nah, sekarang jadi main terus dari sini ya. Torik ya. Nah, ini ada Torik, terus ada lagi Fakir. Nah, kalau Fakir iguana. Fakir launuha. Sama satu kura-kura namanya Tasna, Tasurun Nadirin. Nanti itu saat kita perkenalkan juga ya. Oh, kok manja banget. Nah, ini teman-teman sekalian, alhamdulillah yang dirawat nih ya. Sehat ya. Nah, ada juga itu Haris, sang penjaga, itu ayam ya. Jadi kalau terkokok ya, bangunin sholat. Eh, tadi tadi Eh, ada teman-teman, itulah Hatori. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa bermain kelembutan dengan hewan-hewan ya, supaya kita bisa merasakan bagaimana kita bisa merasakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lewat hewan. Dadah, assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam.